Sama Ju Kentetes. Boleh tangannya diangkat bareng Ju Kentetes. Yang di belakang boleh dong tangannya ke atas, nyanyi bareng bersama Ju Kentetes. Ora uko Beleng Community, terima kasih. Mas Happy, terima kasih. Yang bisa kita nyanyi bareng-bareng. Suara aneh, angin sing reri duati, ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke eloh ning pipi, swira waro senajan Artika. Terima kasih kakak. Goyang sini dong. Cancer saya nanti. Kampret. Bisa. Bisa dong. Kepada Siplo. Digoyang kembali bersama New Kentetes. Oh. Melodiana ada kendangnya handal cepet Ebilo. Asik.